Pernohonan antara geget jendudu, hubungan lengkah gesanteng padu duan, nyungsi peti ting tripna Kerenohonan neleman galuh kadudu, bongan upai keraan teng di keanggang, nyungsi tahun awaran ketumpet aku. Yang saya kedal kahemen sasi sawelas, aduh teraje hati jeng hati sasi sawelas, aduh nyingrai rasa kasih impi sasi sawelas. Randakah kupang harapan Randaka puspaka tresna.